firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabbil Alamin. Kemudian yang selanjutnya tauhid ila uluhiyah, kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala apa? Allah, lafaz Allah. Kemudian juga ada firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu. Kemudian di sana ada tauhid asma wa sifat, kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Malik, ya. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Kemudian kandungan yang kedua dari surat Al-Fatihah, na'am. Penetapan kenabian, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka ihdinas siratal mustaqim." Ya, ihdinas siratal mustaqim. Karena minta jalan yang lurus itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kerasulan. Karena Rasul alaihi wassalatu wassalam mereka yang menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, penetapan pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin. Dan Maliki yaumiddin, yaumiddin di sini adalah hari pemberian ganjaran. Entah itu amal baik, dia akan diberikan pahala. Amal buruk, dia akan diberikan siksa. Kemudian juga di dalam surah Al-Fatihah terdapat kandungan yang selanjutnya tentang takdir, penetapan tentang takdir. Dari mana kita dapatkan itu tentang takdir? Bahwa di dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala membagi manusia, ada yang al-maghdubi alaihim dan ad-dallun. Ya. Tentang takdir Allah Subhanahu wa taala membagi manusia di dalam surah Fatihah menjadi al-maghdubu alaihim ad-dallun, kemudian ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang sesat, mereka sesatnya karena diri mereka sendiri. Artinya itulah pilihan mereka. Meskipun itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itulah pilihan mereka. Kemudian juga orang-orang Yahudi yang diberikan gelar dan cap oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang memilih pilihan mereka sendiri sampai diberikan pilihan sampai diberikan cap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al maghdubu alaihim. Ini menunjukkan bahwasanya ada perkara takdir dibicarakan dalam surah Al-Fatihah. Yang terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling penting, bahwa surat Al-Fatihah ini belum kita sebutkan mengandung pemurnian peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah mengandung pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diambilkan dari firman Allah yang sangat luar biasa yang disebut oleh para ulama sirrul ubudiyah, ayat yang merupakan rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Saya ingin mengulang pelajaran beberapa hari yang lalu. Kenapa Allah mendahulukan iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah? Apa faedahnya? Ketika Allah mengatakan hanya kepadamu kami menyembah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu kami menyembah, atau kami menyembah kepadamu, mohon maaf, kami menyembah kepadamu. Hah? Apa? Pengkhususan. Ketika Allah menunjukkan iyyaka na'budu, ya, ketika objeknya didahulukan menunjukkan kepada al-hasr wa takhsis, menunjukkan kepada pembagian dan pengkhususan. Artinya nakhussu wahdaka bil ibadah, kami mengkhususkan engkau wahai Allah semata untuk beribadah. Tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kandungan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam surat Al-Fatihah. Sekarang kita membaca awal surat. Ini adalah pertemuan pertama, sekali lagi saya katakan, tafsir suratil Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya adalah sapi. Kenapa disebut surat Al-Baqarah sebagai surat yang dinamai dengan surat sapi? Karena di dalamnya terjadi cerita antara Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan kaumnya. Ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi. Dan ini salah satu sifat dari kaum Yahudi yang sangat tercela, yaitu ngeyel. Ya, tidak mau diberitahu sekali, akan tetapi meminta sesuatu yang lebih terperinci, akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri. Menyulitkan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka hampir-hampir saja tidak menyembelih sapi yang diperintahkan. Wa ma kadu yaf'alun, kata Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja mereka tidak menyembelih, akibat sesuatu yang sudah jelas jangan diperjelas, yang akan menyulitkan diri sendiri. Dan itu dilarang dalam agama Islam, nanti kita akan baca insyaallah taala. Penulis mengatakan wahiya madaniyah. Surat Al-Baqarah adalah surat madaniyah. Di dalam ilmu tafsir sering disebutkan surat ini surat makkiyah. Surat ini diklasifikasikan sebagai surat madaniyah. Surat madaniyah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apa maksud surat makkiyah, apa maksud surat madaniyah? Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah surat madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Baqarah kebanyakan ayatnya adalah ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu tidak selalu di kota Madinah. Meskipun tidak selalu di kota Madinah, ini garis bawahi ya. Surat Madaniyah maksudnya adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Meskipun tidak selalu turunnya di kota Madinah. Kadang di kota Tabuk, kadang di kota di Mekah, kadang di dekat Mekah, kadang di Mina. Yang jelas ayat-ayat yang turun setelah surat setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ke Madinah, maka itu disebut dengan madaniyah. Wallahu alam. Dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam perkara ini. Taib. Kemudian penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Penulis mengatakan rahimahullah ta'ala, taqaddama al-kalamu ala al-basmalati. Sudah selesai pembicaraan tentang bismillah, ya, atau biasa disebut al-basmalah. Wa ammal huruful muqatta'atu fi awailis suwar fal aslamu fiha as-sukutu 'anit ta'arrudi li ma'naha min ghairi mustanadin syar'iyyin ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yunzilha 'abathan bal li hikmatin la na'lamuha. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat Alif, surat Al-Baqarah dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Alif lam mim. Ada tiga huruf di situ. Alif, lam dan mim, tiga huruf. Maka beliau mengatakan, adapun huruf yang terputus-putus di awal-awal surat, nantinya kita akan dapatkan Yasin, Hamim beberapa kali, Alif lam ra, Kaf ha ya ain sad, apalagi Nun, Qaf, Toha, ya. Ini kita akan dapatkan nanti di awal-awal surat. Nah, adapun kata beliau, adapun huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal surat, maka yang paling selamat pendapat di dalamnya adalah berdiam dari masuk ke dalam pembicaraannya terlalu dalam untuk mencari maknanya tanpa ada landasan yang disyariatkan. Ini yang paling selamat. Kalau beliau katakan paling selamat, berarti di sana ada pendapat-pendapat ulama. Ada yang mengatakan alif lam mim itu adalah mu'jizat dari mu'jizat Al-Quran yang tidak bisa dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada yang mengatakan lagi pendapat bahwa huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang merupakan pokok-pokok dari huruf-huruf dalam perkataan Arab. Ada lagi yang mengatakan, banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah ini dan itu. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan lebih selamat pendapat di dalamnya adalah berdiam dari membicarakan terlalu dalam tanpa ada landasan syar'i. Nanti akan terjadi kalau seandainya terlalu panjang, terlalu dalam, maka akan terjadi seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan bahwasanya surat Toha itu adalah nama Nabi, Yasin juga nama Nabi. Ya, ini tidak benar. Ini pendapat yang keliru. Kalau seandainya Yasin nama Nabi, maka berarti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra juga nama Nabi. Nah, ya. Jadi Toha itu tidak benar nama Nabi. Allahu a'lam. Tetapi kata beliau, kita harus menekankan bahwasanya Allah ketika menuliskan itu di awal-awal surat atau berfirman itu di awal-awal surat, mohon maaf bukan menuliskan, Allah ketika berfirman di awal-awal surat dengan huruf-huruf yang terputus-putus, maka ya kita harus menekankan pada diri kita, Allah tidak menurunkannya, tidak berfirman dengannya dengan sia-sia, akan tetapi ada hikmah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi, poin yang pertama faedah pada pagi hari ini adalah yaitu tentang huruf huruf yang terputus-putus di awal surat Al-Qur'an. Huruf yang terputus-putus di awal surat Al-Qur'an lebih baik atau lebih selamat tidak terlalu dalam membicarakan tentang maknanya. Ya, tidak terlalu dalam membicarakan tentang maknanya. Tetapi, nah harus ditulis tetapinya. Tetapi meyakini bahwa huruf-huruf tersebut mempunyai hikmah dan tidak sia-sia Allah firmankan. Mempunyai hikmah dan tidak sia-sia Allah firmankan. Ini faedah yang pertama kita ambil pada pagi hari ini. Kemudian penulis mengatakan rahimahullahu taala, wa qawluhu dzalikal kitab, dan firman Allah ketika berfirman dzalikal kitab, yang artinya kitab itu atau itu adalah kitab, ai hadzal kitabul azim alladhi huwal kitabu alal haqiqah al mustamilu ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin minal ilmil azim. Ketika Allah berfirman itu adalah kitab, itu adalah sebagai alat untuk memberikan isyarat yang jauh, tetapi sebenarnya itu adalah sebagai, nah ini faedah yang kedua, itu sebenarnya adalah isyarat yang jauh, untuk memberikan isyarat yang jauh. Itu rumah, itu meja, itu papan tulis. Padahal Allah ingin memberikan sebuah sebuah peringatan, atau sebuah ingin memberikan kepada pembaca Al-Quran tanbih, peringatan bahwasanya ini kitab bukan sembarangan. Makanya Allah memakai dzalikal kitab. Ya. Maka di sini penulis mengatakan hadzal kitabul azim. Inilah kitab yang agung, yang dia benar-benar al-kitab. Benar-benar kitab yang mencakup seluruh apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Kitab-kitab suci, dan akan mencakup dan akan masih relevan sampai akhir zaman, karena di dalamnya terdapat ilmu yang agung, wal haqqul mubin, dan terdapat kebenaran yang nyata. Ini faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari perkataan penulis rahimahullahu taala, adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalikal kitab, itu sebagai tanbih, tulis saja begitu, tanbih dalam tanda kurung, peringatan keras. Ya, peringatan keras bahwasanya kitab ini bukan kitab sembarangan, kitab yang agung. Ketika Allah memakai kata-kata dzalika, kitab yang agung. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang kita ambil dari perkataan penulis adalah bahwasanya Al-Qur'an menggabungkan seluruh kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, dan menutup kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an menggabungkan seluruh kitab-kitab suci dan menutup kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian penulis mengatakan la fala raiba fihi wa la syakka biwajhin minal wujuh wa nafyu ar-raibi anhu yastalzimu diddahu idziddu ar-raib wa syakku al-yaqin. Maka kata beliau, karena dia kitab yang agung, kitab Al-Qur'an di dalamnya terdapat kebenaran yang nyata, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Maksud tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka biwajhin minal wujud, tidak ada keraguan dari sisi manapun. Nah, di sini ada faedah menarik tentang bahasa. Ya, silahkan catat. Apabila ada penafian dalam bentuk nakirah, maka menunjukkan keumuman. Tulis saja seperti itu, nakirah apa, penafian apa, nanti saya jelaskan. Apabila ada penafian dalam tanda kurung peniadaan, apabila ada penafian dalam tanda kurung peniadaan pada bentuk nakirah, pada sesuatu yang tidak dijelaskan, ya, nakirah itu adalah sesuatu yang belum dijelaskan atau sesuatu yang belum ditentukan, maka menunjukkan keumuman. Menunjukkan apa? Keumuman. Seperti firman Allah di sini, la raiba fih. Al-Qur'an al-kitab kitabullah la raiba. Di sini la peniadaan, raiba dalam bentuk nakirah. Raiba artinya keragu-raguan, menunjukkan dari sisi mana saja tidak ada keragu-raguan, keumuman. Ya. Sama ketika kita mengucapkan la ilaha, artinya tidak ada ilah sama sekali illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi sama sekali. La ilaha. Papan tulis, minta papan tulisnya. Ya. La raiba. La raiba. La di sini adalah peniadaan. Raiba, ya, bentuk nakirah, keragu-raguan dalam bentuk nakirah, menunjukkan keumuman. Seperti kaedahnya tadi, peniadaan dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman. Ya, artinya Quran tidak ada keraguan dari sisi manapun, dari sisi bahasanya, dari sisi maknanya, dari sisi siapa berbicaranya, dari sisi macam-macam, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan. Coba perhatikan la raiba. Kaidahnya tadi berbunyi apa? Peniadaan atau nafi, jika ada peniadaan atau jika ada nafi dalam bentuk nakirah, ini nakirah. Nakirah itu biasanya tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ya. Sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang tidak ditentukan. Maka ini berarti menunjukkan kepada keumuman. Artinya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dari sisi mana saja. Anda cari silakan, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada yang meragu. Kemudian juga dari sisi bahasa tidak ada keraguan di dalamnya. Dari sisi dari sisi siapa yang berfirman tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa Taala yang berfirman secara langsung kepada diri. Dari sisi itu adalah firman Allah hakiki, ghairu makhluq, maka ini juga tidak ada keraguan. Ini yang dimaksudnya tidak ada keraguan. Jadi kaidahnya jika ada penafian atau peniadaan dalam bentuk nafiyah menunjukkan kepada keumuman. Sama ketika kita mengucapkan la ilaha. La ilaha illallah. Ini lihat peniadaan la, tidak ada. Di sini najwa. Artinya sesuatu yang tidak dijelaskan sumbangan apapun, tidak ada sumbangan apapun. Ya, entah itu dari manusia, jin, malaikat, entah itu dari benda hidup, benda mati, makhluk hidup, makhluk mati. Ya, semuanya tidak ada yang berhak disembah illa melainkan Allah Subhanahu. Jadi kaidahnya adalah peniadaan jika ada dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman. Paham ya? Baik, kembali kita. Ini mulai besok harus ada yang megang laptop ini. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa nafyur raib, ini juga yang di sana enggak lihat saya, jangan tidur ya. Wa nafyur raib anhu yastalzimu diddahu iddidir rabb ar-raib wa syak al-yaqin. Perhatikan. Kata penulis, ketika Allah meniadakan keraguan-raguan, ini menunjukkan penetapan kebalikan dari keraguan-raguan tersebut. Kata Allah, la raiba fi, kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Allah berarti sekarang menetapkan kebalikan dari keraguan-raguan. Apa kebalikan keraguan-raguan? Hah? keyakinan. Fahadhal kitabu mustamilun ala ilmil yaqin al-muzilu lisyakki warraib. Maka akhirnya kitab ini mencakup seluruh ilmu yang yakin, yang menghapuskan, yang menghilangkan keraguan-raguan dan sangkaan. Wa hadhihi qa'idun mufidah anna an-nafy al-maqsud bihi al-madh la budda an yatadam an yakuna mutadamminan lidhihi wa huwa al-kamal li anna an-nafy 'adam wal 'adamu mahdhun la wal 'adamu al-mahdhu la madha fihi. Perhatikan, dan kaidah ini bermanfaat, sangat bermanfaat, yaitu sebuah peniadaan menunjukkan kepada penetapan. Perhatikan. Nah, ini nanti suaranya kan jadi apa namanya? Tidak jelas bagi teman-teman kita. Maka harus ada di sana. Ya, perhatikan sekarang kita belum punya. Baik, nantikan. Kaidah yang berbunyi peniadaan sesuatu menunjukkan penetapan kebaikan dari sesuatu tersebut. Kebaikan dari sesuatu tersebut. Ya. Peniadaan sesuatu menunjukkan penetapan kebaikan dari sesuatu tersebut. Ini ada yang sangat penting sekali kata beliau. Beliau mengatakan, ketika Allah mengatakan la raiba fihi, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang ada hanya keyakinan. Penetapan sesuatu, peniadaan sesuatu menunjukkan penetapan kebaikan. Kebalikan dari keraguan apa? Paham ya, Bapak? Ya, ya. Ketika Allah berfirman la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, maka maksudnya berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an hanya ada yang yakin-yakin saja, tidak ada keraguan. Karena kaidahnya berbunyi penetapan sesuatu menunjukkan penetapan kebalikan dari sesuatu tersebut. Atau peniadaan sesuatu menunjukkan penetapan kebalikan dari sesuatu tersebut. Siapa yang bisa ngasih contoh kaidah ini? Peniadaan sesuatu menunjukkan penetapan kebalikan dari sesuatu tersebut. Kebalikan dari bodoh apa? Pintar. Tidak ada orang yang bodoh di dalam masjid. Berarti kita sekarang lagi ngapain? Menetapkan di dalam masjid hanya ada orang pintar. Begitu? Nah, kalau kita katakan di dalam Al-Quran tidak ada keraguan-raguan, berarti kita sekarang lagi apa ya? Menetapkan di dalam Al-Quran hanya ada keyakinan, kebenaran, kepastian. Paham kaidahnya ini? Penetapan sesuatu menunjukkan peniadaan sesuatu menunjukkan penetapan kebalikan dari sesuatu tersebut. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita katakan tidak ada keraguan, ini bukan sebuah pujian. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, bukan sebuah pujian. Tapi ketika kita memahami kaidah ini, maka disitulah pujiannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan falamma ishtamala 'ala al-yaqin wa kanat al-hidayatu la tahsulu illa bil yaqin qala hudan lil muttaqin. Maka perhatikan, ketika Al-Qur'an semuanya yang yakin-yakin, ketika Al-Quran semuanya yang pasti-pasti dan hidayah tidak terdapat kecuali pada yang yakin-yakin saja. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu mengatakan hudan lil muttaqin. Artinya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Wal huda ma tahsulu bihil hidayah minadh dhalalah wasyabah atau wasyubah wa ma bihil hidayatu ila sari ila suluqit tariqin nafi'ah. Artinya dan wal hadyu atau wal huda petunjuk adalah sesuatu yang dengannya seseorang akan mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Bisa tahu mana jalan yang lurus dari jalan yang sesat. Dan juga jalan yang penuh samar-samar dari jalan yang penuh kepastian dari jalan yang penuh dengan samar-samar. Dengan petunjuk seseorang mengetahui jalan yang memberikan manfaat kepada seseorang. Ya. Ini yang disebut dengan huda. Huda adalah sesuatu yang akhirnya seseorang akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari jalan yang sesat. Artinya dia tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang penuh kesesatan. Dia tahu mana jalan yang penuh kepastian daripada jalan yang penuh dengan kesamar-samaran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan waqala hudan وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ فَلَمْ يَقُلْ هُدًا لِلْمَصْلَحَةِ الْفُلَانِيَةِ وَلَا لِلشَّيْءِ الْفُلَانِي لِإِرَادَةِ الْعُمُومِ وَأَنَّهُ هُدًا لِجَمِيعِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ. Ketika Allah mengatakan hudan, petunjuk, ini tujuannya adalah untuk mencakup seluruh petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya, Allah tidak menyebutkan petunjuk untuk dunia, petunjuk untuk akhirat, enggak. Makanya ketika Allah berfirman petunjuk saja, menunjukkan kepada petunjuk dunia dan akhirat. Maka kemudian penulis mengatakan fahuwa mursyidun lil ibad fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Maka Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh hamba, baik dalam perkara pokok-pokok agama ataupun dalam perkara cabang-cabang agama. Nah, ketika kita membicarakan pokok dan cabang, bukan berarti dalam Islam itu ada kulit, ada isi, bukan. Seluruh ajaran Islam penting. Misalkan ketika kita membicarakan tentang masalah jenggot, masalah tidak isbah, masalah perempuan bercadar, masalah perempuan pakai jilbab yang lebar, ini bukan berarti kulit yang tidak perlu perhatian khusus, bukan. Bukan berarti ketika kita mengatakan ada pokok dengan ada cabang, itu bukan berarti Islam mengajarkan ada ajaran yang kulit yang tidak perlu perhatian dan ada ajaran yang pokok, bukan. Ya. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil was sahihi minadh dha'if wa mubayyinun lahum kaifa yasluquna turqa النافعه لهم في الدنيا النافعه لهم في دنياهم واخراهم. Dan Al-Qur'an akan menjelaskan yang hak dan yang batil, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, menjelaskan mana yang benar, mana yang lemah, menjelaskan bagaimana mereka berjalan di jalan-jalan yang bermanfaat bagi mereka, baik tentang dunia mereka ataupun akhirat mereka. Faedah yang kita bisa ambil dari perkataan penulis bahwasanya Al-Quran memberikan petunjuk dalam perkara satu, perkara-perkara pokok agama dan cabang-cabangnya. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia dalam perkara satu, memberikan petunjuk dalam pokok dan cabang agama, dalam perihal pokok dan cabang agama. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan mana yang kuat, mana yang lemah. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan jalan yang bermanfaat untuk manusia di dunia dan akhirat. Al-Quran menjelaskan jalan yang bermanfaat untuk manusia di dunia dan akhirat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita bisa ambil pelajaran pada pagi ini. Kita berhenti pada ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya ulangi, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil pada pagi hari ini, yang pertama tentang huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus. Apa pelajarannya? Yang paling baik kita lakukan dengan huruf-huruf terputus-putus pada Al-Qur'an, yang paling baik apa? Berdiam, tidak terlalu masuk ke dalamnya tentang maknanya kecuali berdasarkan landasan syar'i. Taib, ini yang pertama. Yang kedua yaitu, tetapi perlu ditambahi bahwasanya huruf-huruf tersebut ya kita yakini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tak perlu tambahan. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari pelajaran kali ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zalika itu sebagai isyarat bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang agung. Ya, padahal Allah bisa memakai kata-kata hadza, kata isyarat untuk dekat. Tapi kenapa Allah memakai kata-kata zalika jauh untuk pengagungan? Hadza ini kan ini adalah Al-Qur'an untuk pengagungan. Kemudian tadi sudah kita bahas la raiba, ada dua kaedah di situ dalam kalimat la raiba fi. Kaedah yang pertama apa? Peniadaan dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman. Ya, peniadaan dalam bentuk nakirah menunjukkan kepada keumuman. Kemudian faedah yang kedua apa? Peniadaan menunjukkan kepada penetapan kebalikannya. Peniadaan menunjukkan kepada penetapan kebalikannya. Kalau saya katakan di masjid tidak ada orang kafir, berarti semua yang ada di masjid hanya apa? Hanya muslim. Nah itu dia ya. Kemudian selanjutnya yang kita bisa ambil pelajaran dari pagi hari ini yang disebutkan oleh penulis adalah bahwa petunjuk hudan lil muttaqin ya, petunjuk dalam Al-Qur'an ada beberapa macam. Yang pertama, Al-Qur'an menjelaskan tentang apa? Hah? Perkara pokok dan cabang agama. Satu. Yang kedua, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, menjelaskan mana yang kuat, mana yang lemah. Arti kuat di sini adalah pendapat-pendapat yang kuat ya, dan mana yang lemah. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an menjelaskan jalan-jalan yang bermanfaat untuk manusia di dunia dan di akhirat. Ini kira yang bisa sampaikan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ada pertanyaan, monggo. Ya, pakai mic, Pak. Assalamualaikum sebagai kita akan tahu bahwa pembahasan jadi ini belum sampai ke sini sebagai ini sholat atau zakat, warta marabili, macam-macam bersih. Nah ini berarti penahan keyakinan kepada seluruh umat, kepada manusia, kepada muslim dan kepada Islam. Ini belum merata penahan keyakinan itu. Bahkan ada yang kata kalau malam banyak, cuma satu. Kalau Allah menyuruh kita berdoa itu kerja pada Allah. Bahasa kita itu menyakitkan orang usaha sebagainya. Padahal ini kalau kita yakin benar-benar maka tidak ada bagi orang umat yang tidak berjemaah. Ini menjadi salah saya saja. Tapi paling tidak bagaimana kiai-kiai kita kalau mengalami mudah itu mengatakan dari diri kita dari lingkungan tertentu kepada kita untuk menciptakan kita yang lebih dari sebelumnya. Tapi tidak ada kemampuan karena kenapa? Yang penting awalan kita ya, nanti itu hal-hal yang umum yang sifatnya membutuhkan kita, kita tidak cukup dibalik dengan awalan kita. Ini satu pertimbangan atau satu kemungkinan bahwa pokok dari pembelajaran kita ini karena kita ingin juga sebagaimana sahabat belajar kita, dia paham dari Nabi menjalankan ini menyampaikan ini yang menyampaikan apalagi dengan ajak awal itu yang paham ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, inti pertanyaan sebenarnya tips untuk berdakwah. Maka jawabannya hanya ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Harus kita belajar dulu sebelum kita mendakwahi. Dan maksud belajar di sini bukan kita harus menghafal Quran dulu selesai, kemudian menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim selesai, tidak. Akan tetapi apa yang kita dakwahkan, kita benar-benar pahami, kita benar-benar maknai, kita benar-benar pahami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sehingga nanti seperti yang timbul di dalam kancah perdakwahan yang beliau yang Bapak lakukan, seperti yang Bapak dapatkan, maka akan Bapak bisa jawab karena berdakwah sebelumnya dimulai dengan ilmu. Harus di atas ilmu pengetahuan, karena ketika tidak di atas ilmu pengetahuan maka sebenarnya yang harus didakwahi kita, bukan kita yang harus mendakwahi. Ya. Harus di atas ilmu pengetahuan. Karena orang yang tidak mendakwah berdakwah di atas ilmu pengetahuan akan hancur dan akan menyesatkan dan akan tersesat, menyesatkan dan tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidul 'ilma intiza'an min suduril 'ulama, walakin biqabdil 'ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala." Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut hati-hati para ulama, ilmu dari hati-hati para ulama sekaligus. Akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama tersebut. Apabila para tidak tersisa seorang alim pun di atas muka bumi ini, maka yang ada adalah orang-orang akan mengambil orang-orang bodoh sebagai ahli agama, ahli fatwa. Kemudian mereka ditanya tentang ilmu agama dan akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, lihat, jawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam. Jadi harus di atas ilmu agama. Walaupun itu satu hadis, satu perkara agama, kita harus di atas ilmu agama. Tidak modal semangat saja. Ya. Saya baru kemarin dicurhati oleh seorang ibu bahwasanya suaminya ingin pergi ke sana kemari untuk melakukan dakwah. Dengan meninggalkan sanak famili, anak yang masih kecil, istri yang masih kecil, maka istri yang masih baru saja melahirkan, ini harus didasari dengan ilmu. Ya tidak modal semangat saja berdakwah, tidak butuh semangat saja, harus dengan ilmu. Dan ilmu yang saya maksudkan adalah ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Para tabi'in, sehingga ilmu tersebut benar-benar mumpuni. Ya. Adapun permasalahan kita mengajak orang untuk sholat berjamaah, maka seperti yang kita jawab tadi, akan mudah bagi kita untuk menjawab syubhat-syubhat, celotehan-celotehan orang-orang jika kita mempunyai banyak. Barang siapa ketika keluar rumahnya dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah, maka syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lain, ketika syaitan tersebut ingin mengganggunya, dia mengatakan kaifa, bagaimana saya bisa mengganggunya, faqad hudiya wa uqiya wa qufiya, maka dia sudah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, diberikan penjagaan, bagaimana mau diganggu. Tetapi kok dalam kenyataannya orang yang membaca itu tetap terjerumus dalam maksiat. Maka ada beberapa jawaban di sini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bermaksiat bukan sekedar hanya dari gangguan iblis. Tapi di sana ada an-nafsul ammaratu bisu. Ada hawa nafsu dari diri manusia sendiri yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini yang menjadikan manusia melakukan maksiat. Makanya para ulama rahimahumullahu taala ketika menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan iblis dan dedengkot-dedengkot jin dibelenggu dengan rantai, ya, dibelenggu dengan rantai, maka orang akan otomatis tidak melakukan maksiat. Tetapi masih ada yang tidak puasa, masih ada yang tidak sholat, bahkan melakukan perbuatan hal-hal yang diharamkan ketika bulan Ramadan. Padahal dia muslim. Padahal iblis dan dedengkot-dedengkotnya pada waktu itu diikat. Nah, ini jawabannya salah satunya itu tadi. Bahwa di antara sebab-sebab manusia melakukan maksiat adalah di sana ada an-nafsul ammaratu bisu. Bukan hanya dari iblis, tetapi ada hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri yang memerintahkan kepada keburukan. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok masih maksiat? Ada juga sebab yang kedua. Membacanya tidak diyakini dengan keyakinan yang penuh. Cuma sekedar rutinitas bismillah tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata. Artinya bacanya cuma di lisan, tidak meresap ke dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan. Nah, ini yang kadang kita kurang meyakininya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kurang meyakininya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa doa itu adalah seperti saif, pedang yang sangat tajam. Tetapi ketika pedang tersebut dipegang oleh orang yang lemah, maka tidak akan bisa bermanfaat dengan manfaat yang begitu luar biasa. Orang ingin mendapatkan anak misalkan, dia beristighfar sebagaimana dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah, oleh para ulama salaf, istighfar. Tapi istighfarnya hanya sebatas lisan, bahkan bisa disebut dengan istighfar taubatul kadzabin, ya, istighfarnya, taubatnya orang-orang yang tukang dusta. Istighfar tapi melakukan dosa. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita membutuhkan kepada istighfar yang lain. Nah, ini sebab yang kedua, bahwasanya kadang lisan kita berdoa, akan tetapi ya, kita tidak yakin dengan pengabulan doa tersebut. Ini sebab yang kedua kenapa kadang seseorang, ada juga doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan seluruh keburukan. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa yang turun di sebuah persinggahan atau sebuah rumah, "Tsumma qala Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq." Antara dua itu, bismillah saja. A'udzu bi. Barang siapa yang turun di sebuah persinggahan, kemudian dia mengatakan a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, Kata Rasulullah SAW, lam yadurrahu hatta yartahila min manzilhi dzalik. Lihat, kata-kata lam yadurrahu. Ya. Bacaan tersebut tidak akan membahayakannya. Lihat, kata-kata tidak akan membahayakannya sampai dia keluar atau pindah dari tempat itu. Apakah di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terkena? Kan tidak. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan membahayakannya. Berarti kemungkinan terkena ada enggak? Ada, tapi tidak. Tidak apa? Tidak membahayakan. Ya toh? Nah, itu ada beberapa bacaan seperti itu. Lam yadhurruhu. Makanya perawi yang meriwayatkan hadis itu pada waktu itu dia terkena sesuatu gitu loh. Kemudian yang mendengarnya aneh, kamu kok meriwayatkan ini tapi kamu sendiri kena. Maka dia mengatakan, saya meriwayatkan ini tadi pagi saya lupa baca itu. Tapi tidak membahayakannya, cuma sengatan kecil, cuma begini saja. Tidak membahayakannya. Yang dinafikan oleh Rasulullah adalah pembahayaan terhadap orang yang baca tersebut. Adapun kenanya mungkin bisa kena. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah, jadi ada beberapa sebab kenapa orang membaca doa itu masih dia kena maksiat atau masih juga seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ya, ada pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, tolong penjelasannya jam berapa kira-kira sholat isyraq itu dilakukan, karena saya tidak terkena takut terkena hadis Nabi Muhammad SAW yang sholat di antara dua tanduk syaitan. Ini yang pertama. Isyraq itu adalah sholat yang dilakukan setelah terbit matahari ditinggikan satu tombak. Makanya disebut dengan sholat isyraq, yang artinya syuruqus syams, terbitnya matahari. Ya. Dan sholat isyraq dilakukan bagi siapa yang sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian dia duduk di tempatnya, tidak berhadas di dalamnya, kemudian dia tunggu matahari terbit sampai terbit, lalu ditambahkan sekitar satu tombak. Kalau Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menambahkan sekitar seperempat jam dari terbitnya matahari, maka pada saat itu dia boleh untuk sholat isyraq, yang pahalanya dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, saat kita mau umrah ataupun haji diwajibkan imunisasi, sedangkan isunya kandungan vaksin tersebut dari babi. Bagaimana kita harus bersikap? Jazakumullahu khair. Maka jawabannya, al-aslu fil asya al-tahara. Asal hukum dalam segala sesuatu adalah suci. Asal hukum dalam segala sesuatu halal. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada dia najis. Maka pada saat ketika sudah diumumkan diperbolehkan untuk memakai, maka pada saat itu dia boleh untuk dipakai. Kecuali jika terdapat penelitian, kemudian terdapat pembuktian bahwa yang dipakai tersebut adalah dari enzim babi ataupun yang semisalnya yang diharamkan untuk dipakai, maka pada saat itu tidak boleh untuk dipakai dan dicari zat yang lain yang semisalnya. Akan tetapi yang ada sampai saat sekarang ini hanya cuma beberapa isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada kepastian. Wallahu a'lam. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.